Semalaman diriku memikirkan dirimu, berharap kamu sedar dari komamu. Tidurku tak lena, hatiku selalu gelisah. Adakah dia akan sedar seperti dulu? Kekuatan.